Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV? Mudah-mudahan Anda sekeluarga sehat walafiat. Dan yang hari ini barangkali diuji dengan sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesembuhan, kesabaran, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah. Sebagaimana biasa ma'asyiral muslimin, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-37 masih di dalam edisi khusus membahas bab al-udhiyah, yaitu sembelihan kurban. Di pertemuan yang lalu sudah kita bacakan perkataan Ibnu Naqib rahimahullahu taala dan juga penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib tentang hewan-hewan yang boleh dikurbankan, yaitu unta, sapi, kemudian domba. Dan juga sudah kita sampaikan usia minimal unta 5 tahun, masuk tahun yang ke-6 ya. Adapun sapi disebutkan oleh beliau di sini harus berusia 2 tahun, masuk tahun yang ketiga. Kecuali domba. Kalau kita tidak mendapatkan yang usia 2 tahun, boleh saja kita menyembelih yang usia 1 tahun. Ya, 1 tahun ya, kalau kita tidak mendapatkan yang usia 2 tahun atau biasa disebut jaz'ah ya. Itu sudah kita bahas. Kemudian beliau berkata di sini, wa tujzi'ul badanatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin. Unta itu sah ya dijadikan kurban atas 7 orang, begitupun sapi sah dijadikan kurban untuk 7 orang. Artinya ada 7 orang mengumpulkan uang ya seharga sapi atau unta, masing-masing berniat berkurban. Itu sah. 7 orang ini semuanya dianggap telah berkurban. Misalnya sekarang masing-masing berkurban dengan nilai 3 juta. 3 dikali 7 berarti kita dapat uang 21 juta. Maka mereka belikan uang 21 juta ini seekor sapi yang akan dikurbankan atas nama 7 orang tersebut. Itu sah. Ya, baik unta ataupun sapi. Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah ta'ala, beliau berkata hal ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qal, naharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Kata Jabir, kami menyembelih bersama Nabi pada tahun terjadinya peristiwa perjanjian Al-Hudaybiyah. Maka saat itu kata beliau, al-badanatu an sab'atin. Satu ekor unta itu untuk 7 orang. Wal-baqaratu an sab'atin. Begitupun sapi untuk 7 orang. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Lalu seandainya muncul pertanyaan, boleh tidak satu ekor sapi dikurbankan oleh satu orang? Tidak masalah. Oleh dua orang, misalnya masing-masing membayar 10 juta, tidak masalah. 3 orang, tidak masalah. tetapi tidak boleh lebih dari 7 orang. Dan tidak wajib juga satu ekor sapi harus 7 orang. Kalau satu orang bisa membeli satu ekor sapi atau satu ekor unta, tentunya itu adalah sebaik-baik kurban. Sebagaimana nanti akan kita bacakan. Begitupun ada hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dari Ummul Mukminin, Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya beliau berkata, "Dhuha Rasulullah an-nisa'ihi bil baqar." Bahwa pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban atas nama istri-istrinya dengan seekor sapi. Dengan seekor sapi. Ini pun menunjukkan tidak masalah seandainya ada anggota keluarga yang berkurban selain ayah. Jadi ayah berkurban, lalu sang ibu atau istri atau anak ingin berkurban, itu tidak masalah. Tetapi seandainya mereka mencukupkan satu ekor atas nama kepala keluarga, dalam hal ini adalah ayah, maka itu sudah cukup atas mereka semua. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wala tujzi'u syatun illa an wahidin." Dan tidak sah berkurban dengan domba kecuali atas satu orang. Artinya tidak boleh satu kelas. Misalnya ini kurban kambing dari kelas 1 SD Fulan. Atau dari kelas 4 SDIT Fulan. Jadi kurbannya atas nama kelas. Atau atas nama komunitas. Atau atas nama majelis taklim. Dan satu ekor kambing misalnya, itu tidak bisa. Ya, tidak bisa per orang. Saya 100 ribu. Anda berapa? Saya 50 ribu. Fulan 150 ribu. Terkumpul uang misalnya 2 juta. Kita belikan kambing atas nama 10 orang. Tidak bisa. Ya. Kambing atas nama satu orang. Dan satu orang ini boleh dia niatkan kurban yang satu ekor itu atas keluarganya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ya Allah, terimalah kurban ini dari Nabi Muhammad dan dari keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syatun afdal min syirkatin fi badanah. Domba itu 7 ekor adalah lebih baik daripada bersyarikat di dalam satu ekor sapi. Jadi kalau kita ingin membuat perbandingan, ini ada 7 ekor domba. Domba si A, si B, si C, si D, ya sampai 7 orang. Tetapi ada juga opsi mereka membeli seekor sapi. Itu opsi, pilihan yang bisa mereka ambil. Kata beliau, yang lebih utama masing-masing mengambil satu ekor kambing atau domba. Tentunya semakin banyak zikir yang diucapkan, Bismillahirrahmanirrahim, semakin banyak ritual penyembelihan, darah yang ditumpahkan, tentunya ini lebih utama dibandingkan satu ekor sapi. Oleh karenanya dikatakan, wasyatun afdal min syirkatin fi badanah. Ya, domba 7 ekor itu lebih utama daripada berserikat di dalam satu ekor sapi atas nama 7 orang. Lalu bagaimana seandainya kita bandingkan unta, sapi, domba? Kalau seandainya kita bandingkan, mana yang lebih utama? Tentunya yang paling utama, yang paling banyak dagingnya, yang paling mahal harganya, ya unta. Unta itu urutan yang pertama. Urutan yang kedua adalah sapi. Urutan yang ketiga domba. Baru yang keempat adalah kambing. Selain domba ya, ada da'an, ada ma'iz dalam istilah bangsa Arab. Ya. Oleh karenanya kan dalam hadis yang sering kita dengar ya, barang siapa yang masuk ke masjid di hari Jumat, di awal siang, maka dia mendapatkan unta. Yang datang setelahnya dapat sapi, yang datang setelahnya dapat domba, kan begitu. Ini menunjukkan bahwa urutannya yang paling utama adalah unta. Oleh karenanya di sini dikatakan oleh beliau, wa afdhaluha al-badanah, yang paling utama adalah unta, thumma al-baqarah, kemudian sapi, thumma dha'an, kemudian domba, thumma al-ma'iz, kemudian kambing. Wa afdhaluha al-bayda, yang paling bagus itu untuk disembelih yang berwarna putih, sebagaimana yang sudah kita baca ya hadis Anas, dhaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini, ya, dengan domba yang putih. Oleh karena yang paling utama warna putih. Summa safra, kalau tidak ada warna putih maka warna kuning. Summa balqa, balqa itu belang ya, hitam dengan putih belang. Summa as-sauda, kalau tidak ada yang belang maka ambil yang warna hitam. Lalu dikatakan wa tushtaratu salamatul udhiyati amil uyub allati tanqusul lahm, disyaratkan selamatnya hewan kurban dari aib-aib yang bisa, aib itu cacat, dari aib atau cacat yang bisa mengurangi daging. Jadi kalau ada hewan yang dikurbankan ternyata dia memiliki cacat yang jelas terlihat dan ini bisa mengurangi jumlah daging, maka itu tidak sah digunakan untuk berkurban. Oleh karenanya dikatakan di sini, fala tujzi al arja, maka tidak sah kita berkurban dengan hewan yang pincang, al bayinu urjuha, yang jelas kepincangannya. Begitupun al awra, yang buta sebelah. Jadi ada hewan yang buta sebelah, kalau pincang kan dia ketika datang ke apa namanya, ke mar'a, ke padang rumput, dia tidak segesit kawan-kawannya yang sehat, sehingga menyebabkan badannya kurus. Begitupun hewan yang matanya buta sebelah, ketika dia makan dia tidak bernafsu karena matanya sakit misalnya, menyebabkan dia kurus. Wal maridah, begitupun hewan yang sakit. Fa in qallat hadhihi al asya'u jaza, tetapi kalau sedikit kecacatannya maka boleh. Misalnya dia terlihat sedikit pincang tapi tidak sampai misalnya tidak bisa berjalan, dia berjalan ya, tetapi sedikit terlihat ada seperti luka di kakinya, maka itu dimaafkan. Ya, dikatakan fa in qallat hadhihi al asya'u jaza, tetapi kalau cacat ini sedikit maka ini dimaafkan. Wala tujzi'ul ajfa, begitupun tidak sah dikurbankan hewan yang ajfa, yaitu yang nahif, hewan yang kurus. Hal ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan hadis riwayat al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan yang lainnya, dari sahabat yang mulia Al-Barra Ibnu Azib radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, arba'u la tajuzu fil adhahi, ada empat cacat yang tidak boleh dengannya kita berkurban. Yang pertama, al-awra'u bayyinun 'uruha, yang buta matanya sebelah, yang nampak jelas kebutaannya. Wal maridatu al-bayyinun marduha, marduha, yang sakit, yang jelas sakitnya terlihat. Wal arja, yang pincang, al-bayyinu zolalu, dikatakan bayyinun zola'uha, yang pincang, yang jelas kepincangannya. Ya, dalam riwayat dikatakan al-ajfa'u, yang kurus, allati la tunqi, yang tidak lagi memiliki apa, sum-sum ya, tidak memiliki sum-sum dikarenakan sudah tua atau dikarenakan saking kurusnya. Begitupun wal majnunah, hewan yang gila itu tidak bisa dikurbankan. Wal jarba, hewan yang di tubuhnya banyak koreng, yaitu sejenis penyakit kulit yang menimbulkan rasa gatal. Dikatakan di sini oleh beliau, al majnunah, yang dimaksud dengan hewan yang majnunah, yang gila, hiyallati taduru fil mar'a wa la tar'a illa qalilan fatahzal, yaitu hewan yang hanya berputar-putar saja di padang rumput, dia tidak makan kecuali sedikit, menjadikan dia kurus. Yang begini tidak dijadikan sebagai kurban. Biasa juga disebut, kata beliau, saula, ya, atau majnunah atau saula. Lalu dikatakan di sini, wallati quti'a ba'du udhuniha wa ubina wa inqalla. Begitupun tidak dikurbankan apabila terputus atau terpotong sebagian dari telinga hewan tersebut, atau terpisah walaupun hanya sedikit. Artinya terpisah dari tubuhnya, putus walaupun hanya sedikit. Hal ini, kata beliau, dikatakan oleh beliau di sini, li'anna dzalika naqsan li lahmiha wa dhahabu juz'u ma'kulin minha. Kenapa itu tidak boleh yang putus telinganya, baik seluruhnya atau sebagiannya? Karena itu adalah mengurangi daging, dan itu menyebabkan hilangnya sebagian anggota yang bisa dimakan. Oleh karenanya hendaknya tidak digunakan untuk berkurban, kata beliau. Ya. Dikatakan di sini, au qit'atan min fakhidhiha, atau terpotong sebagian dari betisnya atau pahanya, wa nahwihi, atau yang semisal dengannya, in kanat kabiratan, apabila besar, misalnya ada yang dipotong sebagian atau terpotong sebagian, maka itu pun tidak sah, karena itu adalah berada dalam kondisi mengurangi daging. Ya, aib-aib yang mengurangi daging itu tidak sah digunakan untuk berkurban. Jadi kalau ada hewan, ada kecacatan yang mana cacatnya mengurangi daging, seperti buta, atau pincang, atau sudah tua, kurus, sakit, jarba, gatal, apa penyakit koreng, atau majnunah, gila, itu tidak bisa dikurbankan. Dan kurban itu ibadah. Kurban itu ibadah. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum ma razaqnakum. Infakkan dari yang baik. Innallaha thayyibun. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Oleh karenanya pilih yang paling bagus, ya. Kalau domba yang warnanya putih misalnya, lalu yang tanduknya sempurna, gemuk, kan begitu. Ya, ibadah, tentunya kita memberikan yang terbaik di dalam ibadah. Lalu dikatakan di sini, ma'asyiral muslimin, wa tujzi'u masyrutatul udhun. Tetapi sah kalau telinganya hanya robek saja, tidak putus, hanya robek. Karena itu tidak mengurangi daging. Wa maqsuratu kulli qarni aw ba'dihi. Atau yang pecah sebagian tanduknya atau keseluruhannya. Tanduknya pecah atau sebagiannya pecah. Ini pun tidak masalah dikurbankan, karena cacat seperti ini tidak sampai mengurangi daging. Lalu dikatakan di sini, wal afdalu, dan yang paling utama, an yadhbaha binafsihi. Yang paling bagus itu seorang pengkurban menyembelih sendiri. Itu yang paling bagus. Ya, jadi dia berkurban misalnya seekor sapi, maka dia yang menyembelihnya sendiri. Ya, sebagaimana hadis Anas dan hadis-hadis yang lain yang menceritakan bahwa Nabi menyembelih dengan tangannya, menyembelih hewan kurban beliau sendiri. Fa in lam yuhsin falyahdur. Tetapi kalau seandainya dia tidak bisa, tidak biasa, maka hendaknya dia minimal menghadiri, menyaksikan proses penyembelihan. Hal ini berdasarkan hadis, ya, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, bahwasanya baginda Rasulullah bersabda kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, "Kumi ila udhiyatiki fashhidiha." Wahai Fatimah, Anda akan berkurban, ayo saksikan prosesi penyembelihan kurbanmu. Fa inna laki bi awwali qatrati taqturu min damiha yughfaru laki ma salafa min dhunubiki. Karena kalau ketika kurbanmu itu disembeli wahai Fatimah, tidaklah darahnya jatuh ya, kecuali dengannya dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, hadalana ahlal bait khassah am lana lil muslimin ammah?" Ini menyaksikan hewan kurban khusus untuk ahlul bait Nabi atau untuk orang Islam secara keseluruhan. Artinya kalau siapapun yang berkurban dia tidak sanggup menyembelihnya, dia wakilkan. Apakah dia perlu menyaksikannya? Nabi berkata, "Ballana walil muslimina ammah." Ini berlaku atas keluargaku dan atas seluruh kaum muslimin. Kalau mereka berkurban, mereka tidak sanggup menyembelihnya sendiri, maka minimal mereka menyaksikannya. Lalu dikatakan di sini, wajib ayyan wiya inda dzabah, dan wajib berniat ketika menyembelih. Ya, ketika menyembelih berniat. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, yajib 'alal mudhahhi bi nafsihi an yanwiya tadhhiyata inda dzabah, yaitu seorang yang berkurban wajib berniat ketika dia berkurban atau ketika dia menyembelih. Wa in wakkala ghayrahu bidzabhi nawa inda tawkil. Adapun kalau dia tidak menyembelihnya sendiri, artinya dia wakilkan kepada orang lain, maka niatnya adalah ketika dia mewakilkan. Wadzalika li'anna tadhhiyata ibadatun wal ibadatu tahtaju ila niyyah. Karena berkurban itu ibadah dan ibadah perlu niat. Hadisnya sudah sangat populer, innamal a'malu bin niyat. Lalu dikatakan oleh beliau Ibnu Naqib rahimahullah, yundabu ay yakula tsulutsa wa yahdiya tsulutsa wa yatasaddaq bitsulutsa. Disunnahkan seseorang yang berkurban memakan sepertiga dari hewan kurbannya, menghadiahkan sepertiga dari hewan kurbannya, dan bersedekah sepertiga dari hewan kurbannya. Jadi dibagi tiga. Seorang berkurban dengan domba, sepertiganya dia ambil untuk dia makan dan dia simpan, sepertiga yang lain dia sedekahkan kepada orang-orang fakir miskin, sepertiga yang lain dia hadiahkan kepada saudara-saudaranya yang kaya, yang mampu, tapi dia hadiahkan sebagai bentuk apa, kebahagiaan di hari raya Idul Adha. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, dalilnya ada di surat Al-Hajj ayat 36 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Ya, makanlah sebagian, kata Allah, dan bagikan sebagian kepada orang yang meminta-minta ataupun tidak meminta-minta. Itu dibagikan semua, baik yang sifatnya sedekah atau yang sifatnya apa, hadiah. Lalu dikatakan di sini, ma'asirul muslimin, wa yajibu at-tasadduku bi syai'in wa in qalla, dan diwajibkan bersedekah walaupun hanya sedikit. Ya, wajib ada yang disedekahkan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya faqulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah sebagiannya dan berikanlah untuk orang lain, al ba'isal faqir, yaitu orang yang benar-benar sangat membutuhkan. Ini perintah. Ya, dan hukum asal perintah kata beliau adalah wajib. Ya. Hukum asal perintah adalah wajib, maka wajib diberikan kepada fakir miskin. Walam yajib al-aklu minha kama wajaba it'amul fakir. Adapun memakannya tidak wajib. Jadi menyedekahkannya wajib, tapi memakannya itu sunnah. Ya, kata beliau, karena Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 36, Allah katakan ja'alnaha lakum. Ya, ja'alnaha lakum. Kami jadikan untuk kalian. Jadi kurban itu untuk kalian. Dan sesuatu yang diberikan untuk kita, maka hak kita apakah akan mengambil atau mensedekahkannya keseluruhan. Oleh karena dikatakan di sini, wa ma ja'ala lil insan, apa-apa yang diberikan untuk manusia, fahuwa mukhayyarun, maka orang itu boleh memilih, baina akhdhihi wa tarkihi. Apakah dia mau ambil atau mau dia tinggalkan. Jadi memakan sebagian itu sunnah. Tetapi menyedekahkan sebagian itu wajib. Kemudian ma'asyiral muslimin, dikatakan oleh beliau, wal jildu yatasaddaqu bihi. Adapun kulit, hendaknya kita sedekahkan juga. Kulit, jadi kalau motong sapi, motong kambing, kulitnya pun disedekahkan, dibagikan. Ya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis dari sahabat yang mulia Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an atasaddaq bijilalil budni allati nahartu wa bijuludiha. Apa kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib? Aku diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersedekah bijilalil budn. Apa itu bijilal? Yaitu apa-apa yang ada di atas punuk unta berupa pelana atau alas, itu harus disedekahkan. Begitupun allati nahartu wa bijuludiha, begitupun aku diperintahkan untuk menyedekahkan kulitnya. Menyedekahkan kulitnya. Jadi tidak boleh dijual, ya, tetapi harus disedekahkan. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Lalu dikatakan au yantafi'u bihi fil bait, atau kalaupun dia tidak mau menyedekahkan kulit hewan tersebut, dia boleh memanfaatkannya di rumah. Artinya dia menyembelih kurban berupa sapi, pemilik hewan kurban berkata itu kulitnya buat saya, lalu dia bawa pulang, dia proses, dia bikin kerupuk misalnya, tidak masalah. Atau dia bikin jaket, apa, pakaian atau sepatu dan lain sebagainya, tidak masalah. Yang penting jangan dijual. Ya. Wala yajuzu bai'uhu, dan tidak diperbolehkan menjual bagian apapun dari hewan kurban. Wala bai'a syai'in minal lahm. Tidak boleh juga menjual bagian dari daging. Jadi baik daging, baik kulit, kepala, kaki, ya, itu tidak boleh ada yang dijual. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Man, barang siapa ba'a, menjual jilda, kulit dari hewan yang dikurbankan, maka tidak ada kurban atasnya. Barang siapa yang menjual kulit dari hewan yang dia kurbankan, maka tidak ada kurban atasnya. Wa yuqasul lahmu 'alal jild. Ini larangan kaitan dengan kulit, maka daging dikiaskan kepada kulit. Li'anna kullan minhuma ba'dul udhiyah. Karena baik kulit ataupun daging, dia bagian dari kurban. Wala yajuzu i'ta'ul jildi aw ghairihi min ajza'il udhiyah. Tidak boleh kita memberikan kulit atau sebagian yang lain dari bagian hewan kurban sebagai bentuk ujratan lijazzari aw man yuwakkiluhu bidzabhiha. Tidak boleh kita berikan itu kepada penjagal. Tidak boleh. Jadi tidak boleh seseorang menyembelih sapi. Sapi dia sembelih. Lalu setelah itu dia katakan kepada penjagalnya, Pak, ini uang 200 ribu, upah Bapak. Plus kulit, ya, itu upah Bapak juga. Jadi saya kasih gak banyak, Pak, hanya 100 ribu, 200 ribu. Tapi kaki semua itu buat Bapak, upah Bapak. Ini gak boleh. Itu dalam Islam tidak diperbolehkan. Dan ini ibadah, bagaimana kita bertransaksi dunia dalam ibadah. Semuanya sudah diberikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hanya boleh dimanfaatkan untuk hal yang sudah Allah bolehkan. Fakulu minha wa'at'imul ba'isal fakir. Au fakulu minha wa'at'imul qanita qani'a wal mu'tar. Makan sebagian, sedekahkan sebagian, hadiahkan sebagian. Tidak boleh ada transaksi jual beli. Lalu dikatakan di sini, hal ini berdasarkan riwayat dari Ali radhiyallahu taala anhu qala ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, satu ketika Nabi mengutusku, Fakumtu alal budni, maka aku mengerjakan apa? Mewakili Nabi menyembelih. Fa'amarani faqasamtu luhumaha, maka aku diperintahkan Nabi untuk membagikan dagingnya. Thumma amarani faqasamtu jilalaha wa juludiha. Ya faqasamtu jilalaha wa juludaha, maka aku pun membagikan pelana dan kulitnya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat dikatakan, amaranin nabiyyu an akuma alal budni wa la utiya alaiha syai'an fi zijaratiha. Aku diperintahkan untuk menyembelih kurbannya Nabi, dan Nabi melarangku memberikan upah kepada penjagal, ya, dengan apa? Dengan hewan yang aku, dengan bagian dari hewan tersebut. Ya, dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, nahnu nu'tihi min indina, jangan berikan upah dari hewan kurban tersebut, tetapi kami yang akan bayar dengan uang kami. Begitu kata Nabi SAW. Oleh karenanya Ibnu Naqib berkata, la yajuzu bai'uhu wala bai'u syai'in minal lahm, tidak boleh menjual kulit ataupun menjual bagian apapun dari kurban. Ya. Dan yang terakhir dikatakan di sini, ya, wala yajuzu lahul akl minal udhiyah al-manzurah, dan tidak diperbolehkan, ya, bagi seseorang makan dari hewan kurban yang wajib, yang sifatnya nazar. Jadi kalau sudah nazar, itu tidak boleh dimakan sama sekali, tetapi harus seluruhnya disedekahkan, ya, sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitupun bukan hanya makan tentunya, mengambil kulitnya atau mengambil bagian apapun itu dilarang. Tetapi yang harus dia lakukan adalah yatasaddaq. Dia bersedekah dengan semua bagian, ya. Karena nazar itu untuk Allah, kata beliau, li'anna nazra lillah. Karena nazar itu untuk Allah. Dan kita salurkan kepada mustahik, baik itu orang-orang fakir ataupun orang-orang miskin. Wallahu a'lam bissawab, ya. Ini yang bisa kita bahas, walaupun ada poin sedikit tapi kita tinggalkan, ya, terkait dengan hendaknya seorang pemimpin di satu negeri berkurban yang mana uangnya diambil dari Baitul Mal. Jadi diambil, disebar kurban, kurban dari presiden, ditaruh di sini satu, di sana satu. Nah, itu sebagaimana yang biasa dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, 3 pertemuan kita bisa menyelesaikan bab udhiyah dari pembahasan kitab Tanwirul Masalik yang merupakan syarah dari kitab Umdatus Salik. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Assalamualaikum teman-teman. Kutan yuk, belajar bahasa Arab untuk anak. Salim yughlikun nafidah. Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustadz, dan lainnya. Terus? Ajak teman-teman lainnya nonton ya. Hanya di Niaga TV, jangan lupa. Real Hunian Syariah, hunian islamik dengan luas 3,2 hektar, berada di daerah dan kawasan berkembang. Islamic Grand Village memberikan bukti bukan janji. Dari total unit terbangun, 50% sudah dihuni. Memiliki venue yang menarik dan benefit yang baik sebagai hunian maupun investasi. Seperti rumah sewa, Islamic Grand Village sangat diminati sebab memiliki lokasi yang strategis yang terhubung ke Jalan Raya Kalisuren Tanjur Halang. Sangat dekat dengan pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pasar modern. Islamic Grand Village memberikan garansi unit terbangun. Setelah selesai di tahap pertama, tahap kedua pembangunan unit rumah terus direalisasikan. Seiring percepatan dan realisasi pembangunan, harga unit terus menyesuaikan pertumbuhan dan perkembangan kawasan. Jangan menunda kesempatan ini. Segera hubungi marketing terbaik sebelum harga naik di 0813-1949-6749 atau 0810-2435-8661. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang pertama sudah kita bacakan beberapa poin dari pembahasan al-udhiyah, yaitu sembelihan atau kurban. Di kesempatan yang kedua ini seperti biasa kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Kita mulai dari pertanyaan pesan singkat. Yang pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Nur dari Jakarta Utara. Mau menanyakan mengenai kulit hewan kurban. Biasanya ada pengepul kulit saat pemotongan hewan kurban. Bolehkah kulit hewan kurban yang ada dijual dan hasilnya diinfakkan ke masjid sebab tak ada yang bisa mengolah kulit hewan tersebut? Wallahu a'lam bishawab ya. Rasulullah melarang pengkurban. Jadi pengkurban, saya pengkurban. Saya dilarang untuk menjual hewan tersebut, atau saya wakil dari pengkurban, maka saya dilarang untuk menjual kulit tersebut. Lalu bagaimana di antara kami tidak ada yang bisa mengelolanya? Ya sudah, diserahkan saja. Ya diserahkan kepada siapa? Kepada fakir miskin. Ya, atau diserahkan kepada siapa? Di sini si fulan si A. Pak, ini kami serahkan kepada Anda ya. Ini kami ingin sedekahkan kepada fakir miskin. Silakan Anda sedekahkan untuk fakir miskin. Lalu dia jual itu, enggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya, karena kita akadnya adalah akad sedekah. Ya, ini kulitnya saya serahkan kepada Anda. Kalau saya tidak boleh karena saya adalah pengkurban atau saya adalah wakil dari pengkurban. Ya udah, saya terserah terimakan kulit ini kepada Bapak. Nih Pak ya, saya serahkan. Ini ada 10 kulit kambing atau kulit sapi campur di dalamnya. Ini serahkan. Terserah Bapak mau digimanakan. Sudah kita serahkan. Setelah itu dia jual, tidak masalah. Artinya kita sudah mensedekahkannya kepada dia. Ya, dan dia misalnya mewakili orang-orang miskin. Setelah sampai ke tangannya, lalu selesai, kita tidak ada jual beli di situ, kita serahkan. Urusan nanti setelah diserahkan kepada dia, dia jual, itu urusan dia. Ya. urusan setelah kita berikan ke si miskin, dia jual misalnya, itu bukan urusan kita. Sama seandainya kita bersedekah kepada seseorang berupa daging kurban, lalu dia katakan, alhamdulillah tahun ini kami dapat cukup banyak, kami jual sebagiannya dalam bentuk daging atau dalam bentuk makanan, dia bikin bakso, dia jual, boleh tidak? Enggak ada masalah. Kita sudah pindahkan, kita sudah salurkan ke yang berhak. Masalah yang berhak nanti ingin menjual, ya silahkan, tidak ada masalah. Ya, tetapi kita sebagai pengkurban atau wakil dari pengkurban tidak boleh menjual bagian apapun dari hewan kurban. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kedua dari Abu Hasan Sekayu, ya, Sumatera Selatan. Apakah ketika kita menyembeli hewan kurban dan lainnya harus menghadap arah kiblat? Syukran. Kalau dikatakan harus, tidak. Ya, kalau harus itu kan artinya wajib, tapi sunnah. Karena kiblat itu adalah asyraful jihah, sebaik-baik arah. Sebagaimana kita salat menghadap kiblat, maka ibadah-ibadah hendaknya menghadap kiblat. Tapi bukan sebagai satu kewajiban, tetapi sebagai sesuatu yang mustahab, sebagai sesuatu yang dianjurkan, sebagai sesuatu yang sunnah, iya. Ya, dia adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik kalau kita hadapkan hewan kurban kita ke arah apa? Kiblat. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, apakah setiap kita ragu apakah rukun sholat sudah dikerjakan atau belum, kemudian pas diingat, oh iya itu sudah dilakukan. Contoh, pas sudah rakaat 2 ada keraguan, tadi rakaat pertama sudah al-fatihah atau belum. Kemudian kita ingat-ingat dan kita bisa mendatangkan ingatan bahwa kita sudah fatihah di rakaat pertama. Apakah setiap kejadian ragu tersebut kemudian bisa mendatangkan hal yang membuat ingat harus melakukan sujud sahwi? Tidak. Kalau sudah ingat dan kita yakin sudah melakukannya, tidak perlu lagi sujud sahwi. Tidak perlu lagi sujud. Kalau dia yakin, ya sudah. Yakin, dia, ah saya sudah. Tapi kalau dia ragu, maka ambil kemungkinan belum. Ya, artinya dia harus menambah rokat. Atau, kalau itu ruku, dia harus mengganti rokat. Atau dia, dalam banyak kasus, dia harus mengambil rokat yang paling kecil. Kalau itu terkait dengan jumlah rokat. Aduh, saya ini rokat 3 atau 4, ya. Ya cari-cari, enggak ketemu. Ambil yang paling kecil, 3. Artinya dia tambah lagi 1 rakaat. Ya, dia tambah 1 rakaat. Kalau dia sudah tambah 1 rakaat, dia sujud sahwi. Ya. Kalau ternyata benar dia masuk rakaat keempat, maka sujud sahwinya sebagai apa? Pukulan kepada syaitan bahwa dia gagal merusak sholat kita. Tetapi kalau ternyata 1 rakaat itu menjadikan sholatnya 5 rakaat, maka sujud sahwi itu menggenapkan agar dia menjadi genap, menggenapkan sholat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang keempat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat yang lebih kuat, bacaan Al-Fatihah dan surat Al-Quran dalam sholat makmum, apakah dibaca atau hanya menyimak bacaan imam? Menurut pendapat yang paling kuat, ya, dan ini pendapat di mazhab Imam Syafi'i, dan ini juga pendapatnya para ulama, ya, seperti Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, beliau berpendapat bahwa pendapat yang paling hati-hati bahwa Fatihah itu tetap dibaca baik ketika kita bermakmum dalam salat sir ataupun bermakmum dalam salat jahr, itu tetap dibaca. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidaklah salat, tidak sah salat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Dan ini umum, baik untuk orang yang salat sendiri, yang menjadi imam, yang menjadi makmum, baik sir ataupun jahr. Nabi berkata dengan kalimat yang umum, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Oleh karena tetap dibaca. Walaupun imamnya jahar, kita baca Al-Fatihah. Lalu bagaimana dengan hadis kiraatul imam, kiraatul makmum? bacaan imam adalah bacaan makmum, kita baca dalam penjelasan para ulama hadis bahwa hadis itu adalah hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Allah alam bisa. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Setelah salat witir, contoh dari Nabi bacaannya apa? Allah alam bisa, ya. Saya tidak tahu ada bacaan khusus yang diajarkannya kecuali dalam apa namanya, dalam salat qiyamul Ramadan tarawih ada subhanal malikil kudus, ya. Subhanal malikul kudus, subhanal malikul kudus, subuhun kudusun kudusun rabbuna, ya. Itu ada riwayatnya. Tetapi apakah ada doa-doa khusus setelah salat witir di malam hari, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Tetapi ada ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kita melakukan minimal tiga hal. Satu, memperbanyak doa setelah salat malam. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Allah berfirman wabil ashari hum yastaghfirun. Adapun doa ya hadis, ya, dari hadis Nabi berkata, Rabb kalian turun di sepertiga malam yang terakhir, ya, maka dia berfirman, siapa yang berdoa aku kabulkan, meminta aku kabulkan, memohon ampun aku ampuni, maka doa. Yang kedua adalah istighfar. Allah berfirman wabil ashari hum yastaghfirun. Dan yang ketiga adalah membaca Al-Qur'an. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Wazid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Tambahkanlah dengan membaca Al-Qur'an, kata Allah. Itu hal-hal yang disebutkan di dalam dalil Qur'an ataupun al-hadis. Wallahu a'lam bissawab. Sepertinya ada penelpon yang masuk, coba kita angkat. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Ustaz, mengenai kurban. Misalnya kami pesertanya itu Ustaz ya, kan ikut kelompok begitu dengan sapi 7 orang. Kemudian kami serahkan uang itu ke kelompok kami begitu Ustaz. Tapi kami tidak menghadiri di masjid itu tersebut, Ustaz, karena jaraknya jauh gitu, Ustaz. Cuma kalau nanti sudah dipotong hewan kurban, sudah di apa ya, sudah di dibagi-bagi, kami dapat bagiannya 6 bungkus begitu atau 5 bungkus. Tapi kami nggak tahu yang mana yang hewan yang punya kami sendiri itu, kami nggak tahu gitu, Ustaz. Cuma kami menyerahkan uang saja itu, Ustaz. Baik. Di sana ada 5 sapi begitu. Itu bagaimana ini? Soalnya itu kan campur. Soalnya di sana kan tidak teratur begitu. Baik, itu saja. Nggak sesuai dengan syariah ya. Kan masalahnya nggak tahu senang begitu. Cuma kami ikut kelompoknya begitu. Baik, Ibu. Memandang kurbannya. Dan kami ini memakannya, kami nggak tahu apa itu punya kelompok kami sendiri atau punya orang lain. Kami juga nggak tahu ini gimana, Ustaz. Baik, itu saja. Barakallah. Ya, ini yang kedua, Ustaz. Baik. Nah ini Ustaz, ini masalah ini, ada orang yang suka menolong kami begitu, kalau kami itu suka infak, sedekah, itu kan kalau masjid-masjid pernah di CCTV itu minta tolong pada orang gitu Ustaz. Karena kami kemampuan itu terbatas Ustaz, karena kami perempuan jadi minta tolong sama orang lain begitu Ustaz. Dan gini, kami selalu minta tolong sama orang itu, kemudian mau beli-beli apa itu, kami minta tolong sama orang itu. Kemudian orang itu mengutangkan uang pada orang lain, pada tetangga kami. Tolong ini, kalau bisa tolong saya, soalnya saya jauh, kalau ada yang menolong, yang apa, yang menagih, saya tak bisa begitu. Jadi tolong-menolong istilahnya ini, Ustaz. Iya. Ini bagaimana, Ustaz? Karena dia menolong kami, kami juga ingin menolong dia, begitu. Boleh mandat, Ustaz? Baik, itu saja, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama masalah kurban, ya, tentunya tadi ada hadis Fatimah radhiyallahu taala anha, di mana baginda Rasulullah berkata kepadanya, kumi, ya, washidi. Bangkitlah wahai Fatimah dan saksikanlah kurbanmu disembelih. Para ulama memahami ini sebagai sesuatu yang sunnah. ya, menyaksikan kurban ini adalah sesuatu yang sifatnya adalah sunnah. Artinya kalaupun kita tidak menyaksikannya, maka ini tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Yang penting kita berniat. Ya, berniat. Tentunya kita niatnya adalah ketika kita mewakilkan hewan tersebut kepada orang yang kita percaya. Dalam hal ini misalnya masjid atau panitia yang ada di masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu bagaimana kalau kita tidak melihat hewan kurban kita tersebut karena jauh misalnya? Tentunya kita tidak tahu apakah daging yang diserahkan kepada kita itu milik kita atau dari daging milik orang lain. Disinilah para panitia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mereka amanah atau tidak amanah? Ya, kalau saya lihat di lingkungan di mana saya tinggal, di beberapa masjid itu sangat hati-hati. Dalam arti ketika misalnya ada kambing, maka bagian sepertiganya itu benar-benar dipastikan dari kambing itu. Ini kambing punya siapa? Biasanya kan di lehernya ada kalung. Maka dilepaskan itu leher yang ada di kalungnya, lalu diikatkan ke bagian sepertiganya. Hati-hati, jangan sampai kita mengambil yang bukan milik kita, bukan hak kita. Ya, oleh karenanya ini panitia hendaknya berhati-hati. Ya, artinya ketika kita ingin memberikan sepertiga, pastikan sepertiga itu dari hewan yang memang milik orang yang akan kita berikan sepertiga. Jangan sampai milik orang lain. Karena kan sepertiga dari hewan itu, bukan sepertiga dari milik orang lain. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga, saya rasa tidak masalah. Saling tolong-menolong, ya. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, tetapi jangan sekali-kali tolong-menolong dalam kemaksiatan dan permusuhan. Ya, tapi tolong-menolong dalam kebaikan, saling membantu. Ya, baik membantu dalam hal ibadah ataupun dalam hal muamalah dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang baik. Dalam hadis dikatakan, seandainya, kata Nabi, aku keluar membantu saudaraku untuk memenuhi hajatnya, itu lebih aku cintai daripada iktikaf selama 40 hari. Ya, jadi seandainya aku berangkat bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhan dia, itu lebih aku cintai daripada iktikaf selama 40 hari. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Sumatera Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau sendiri di rumah dimulai dengan apa? Apakah perlu utama? Apakah perlu ada salat sendiri di rumah? Apakah perlu utama salat sunnah atau salat wajibnya? Itu saja. Baik, barakallah. Wallahualam bissawab. Itu saja, Ibu. Baik, Allah alam bisawab, ya, mengumandangkan iqamah apalagi bagi seorang perempuan, ya, tidak wajib. Artinya langsung saja dia sholat tidak masalah. Ya, tidak masalah dia langsung sholat. Ya, jadi dia tidak perlu lagi harus iqamah, tapi langsung saja dia sholat. Dan azan dan iqamah hukum asalnya adalah dilakukan oleh laki-laki. Ya, hukum asalnya itu dilakukan oleh laki-laki. Oleh karenanya perempuan, ya, hendaknya dia langsung saja sholat. Ya, ketika datang waktu di masjid sudah azan, dia sholat sunnah. Setelah sholat sunnah, dia sholat wajib. Maka langsung saja dia kerjakan. Ya, Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Ya. Halo. Dari siapa, Pak? Adlan. Silahkan, Pak Adlan. Ya, baik. Apa hal kesana dan pengetahuan perubahan di Jerman nanti dari Israel dan bagaimana cara menerima hukuman? Bisa diulang, Pak, pertanyaannya apa? Apa hadis dari makna sebagaimana sama-sama dengan hasilkan Nabi Isa Muhammad Rauh dan selamatkan kubat. Hakikat. Ya, hakikat. Baik. Iya, Pak. Barakallah, Bapak. Baik, barakallah Bapak Adlan ya. Jadi barangkali adalah maksudnya adalah hikmah. Apa hikmah? Kalau hakikatnya ya berkurban adalah satu ibadah di mana seorang muslim menyembelih hewan kurban di waktu tertentu dan dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya seperti itu. Dia makna yang sebenarnya yaitu bentuk peribadatan dalam bentuk apa? Seorang muslim menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha ya dan hari-hari tasyrik dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mungkin yang dimaksud adalah hikmahnya apa? Apa hikmahnya? Tentunya kita pernah membaca ya hikmahnya. Yang pertama adalah ini sebagai perkara yang sifatnya ta'abbudi. Perkara ibadah. Dan kita sebagai manusia diperintahkan untuk beribadah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya Allah hendak menguji kita siapa di antara kita yang paling bagus amalannya. Siapa yang paling ikhlas ketika berkurban? Siapa yang paling benar caranya? Siapa yang paling sungguh-sungguh memilih hewan kurban? Dan siapa yang paling bisa apa namanya mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perkara yang sifatnya ta'abbudi, ibadah. Ta'abbudi itu kadang perkaranya ibadah bisa kita pahami dan kadang tidak bisa kita pahami. Ya, terkadang seperti jumlah rakaat, ya waktu-waktu salat itu tidak bisa kita pahami, dia perkara sifatnya ta'abbudi. Lalu apa hikmahnya? Hikmah terbesar adalah Allah hendak menguji kita taat atau tidak taat. Begitu kata para ulama. Jadi kadang kita tidak tahu apa sih hikmahnya, harus begini, harus begitu. Hikmahnya paling besar adalah Allah hendak menguji ketaatan kita, sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentunya di dalam kurban terdapat kata para ulama adalah ihya'u makna dhahiyah atau dhahiyah. Menghidupkan makna pengorbanan yang pernah diberikan atau dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kita menghidupkannya dalam diri kita. Bahwa di dalam beragama, ya kita harus siap memberikan pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk atau wasilah yang Allah perintahkan agar kita memiliki jiwa berkorban, berkorban dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya kurban, adalah dalam bentuk ibadah kurban ini. Di mana seorang muslim harus merelakan dia mengeluarkan uang tidak sedikit, ada yang 3 juta, ada yang 20 juta, atau ada yang mungkin 30 juta dan lebih. Ini sebagai bentuk pembuktian. Pembuktian pengorbanannya. Bahwa dia siap berkorban, siap mengabdi. Kurban itu kan sebenarnya dari kata mendekat. Dia ingin mendekat kepada Allah. Sebagai bentuk korbannya, kurbannya, sebagai bentuk dia mendekat kepada Allah, dia relakan, dia apa namanya, membeli dengan harta yang sangat dia cintai. Lalu yang dia ambil cuma sepertiga. Dua pertiganya dia sedekahkan, dia hadiahkan, dan lain sebagainya. Maka kita menghidupkan nilai-nilai apa? Pengorbanan yang dahulu pernah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau diperintahkan menyembelih anaknya Ismail, lalu beliau berkata, ya bunayya inni arafil manami anni adbahuk, wahai anakku, aku lihat dalam mimpi, aku diperintahkan menyembelihmu, fangzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Lalu Nabi Ismail berkata, ya abatif alma tu'mar, laksanakan saja apa yang diperintahkan oleh Allah, satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan dapatkan aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Nilai-nilai ini kita hidupkan, nilai-nilai pengorbanan. Yang ketiga tentunya adalah nilai apa namanya, kepekaan sosial, nilai kepedulian sosial, kesetia kawanan sosial. Itu harus kita bangun. Bagaimana kita memberikan kebahagiaan, ke dalam rumah orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan, itu akan terjalin satu, masya Allah, rabit ukhuwah, satu ikatan ukhuwah yang begitu luar biasa, nilai sosialnya begitu luar biasa sekali, kebersamaannya, lalu apa namanya, rasa senang karena si kaya peduli dengan si miskin, maka akan terjadi kerukunan, kekuatan apa ukhuwah, persaudaraan dan lain sebagainya. Dan tentunya banyak sisi-sisi yang lain ya, tetapi tiga hal ini yang paling banyak disebutkan oleh para ulama. Allah alam bisawab. Sepertinya waktunya sudah habis. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, keikhlasan ya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah dalam menuntut ilmu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.